Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya teman-teman sekalian, terjadi penyesuaian pada perangkat kami sehingga sempat terputus. Insya Allah kami akan lanjutkan. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah disampaikan sebelumnya bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman bisa masuk ke website resmi Mira Institute di mira.kuantumakhir.com. Di halaman utama teman-teman bisa menekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner atau bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari UHA Corner. Teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute di aplikasi UHA Corner dan isi formulir yang ada, pastikan alamat email dan juga nomor telepon yang ada WhatsApp ya. Itu adalah yang teman-teman miliki. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga bisa mengirimkan informasi-informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan juga sudah memiliki perangkatnya, silahkan lengkapi data diri teman-teman di website yang sama di mira.kuantumakhir.com. Silahkan login, gunakan username yang sudah didaftarkan dan juga password berupa email dan juga nomor telepon. Untuk passwordnya teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian sekian sekian sekian, sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Setelah teman-teman mendaftar, teman-teman bisa langsung join di grup resminya Mira Institute yang ada di Telegram dan juga di Facebook yang ada di layar teman-teman sekalian. Alhamdulillah, sudah ada 4.001 orang yang sudah melengkapi data dirinya, sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan bisa menikmati fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload materi dan juga kitab rujukan yang sudah di-scan dan juga sudah di-upload oleh tim admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-videonya dari awal pertemuan, juga bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman di website resmi Mira Institute. Bagi yang baru tergabung, pastikan mengikuti dari sesi pertama, dari mukadimah. Lalu setelah teman-teman mengikuti secara terukur dari pertemuan pertama, kedua, dan selanjutnya, pastikan teman-teman mengikuti ujiannya agar teman-teman bisa masuk ke bab selanjutnya. Dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA. Pastikan nilainya 100, pemahamannya maksimal. Dan alhamdulillah sudah ada 663 mahasantri yang berhasil untuk lolos dalam tahap ujiannya. Bagi teman-teman, kami ingin mengingatkan yang sudah mendapatkan undangan sesi Zoom, pastikan format namanya sesuai dengan format yang ada di layar teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa memastikan bahwa teman-teman adalah mahasantri di Mira Institute. Baik, sesaat lagi sesi utama bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA akan segera kita mulai. Untuk itu, kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak sesi materi yang akan disampaikan. Jangan lupa untuk mencatat, siapkan buku dan juga alat tulisnya. Gunakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Semoga ikhtiar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita untuk memahami materi yang akan disampaikan, juga memudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita saat sesi materi berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada pencela-pencela Nabi misalnya, jangan kita lihat juga, oh ini pernah ada kisah Mu'adz dan Mu'awiz, dalilnya ceramah Ustadz Adi, hey, hati-hati, hati-hati, jangan potong-potong, jangan setengah-setengah, ada proporsional, karena kisah Ka'ab bin Zuhair pun dapat pemaafan dari Nabi, gitu kan? Ada orang-orang yang tindakannya menyalahi hukum, itu kan menyalahi hukum, yang Abu Jahal itu sudah menyalahi hukum, sudah mau nyerang, menginvasi negara dan sebagainya, maka keluarlah kemudian invasi militer, aksi militer dari sana, maka dibalasnya juga dengan skema militer, yaitu kasus militer. Kalau kasusnya masalah sosial, hukum pidana, hukum perdata, maka gunakan hukum positif juga untuk menindak itu semua. Jadi ada skemanya masing-masing. Ada pemaafan kalau nggak dibawa kasusnya perdata, bisa dengan pemaafan, pemaafan kalau mau bertobat, berubah. Ya seperti yang teman-teman pernah dengar nggak, yang film fitnah itu, pembuat film fitnah, yang fitnah kepada Nabi itu kan tobat itu. Masuk Islam. Itu diantara yang memfasilitasi ada seorang syekh, sahabat saya dari Kuwait. Ya, sedikit aja ya. Jadi beliau datangi ke tempatnya. Ya, kemudian diundang makan. Gak ada maksud, diundang makan aja. Makan, gak ada nyinggung, gak ada apa gitu. Makan, datang orangnya. Makan, begitu makan, segala rupa dan sebagainya. Udah makan-makan, gak pernah menyebutkan sikap dia kepada Nabi macam-macam. Dilayani dengan servis yang sangat baik dan sebagainya. Heran orang ini. Begitu bertanya, apa maksud Anda semua ini? Ngajak makan, gak ini, gak nyual ini. Itu padahal saya mencela keyakinan Anda, agama Anda, dan sebagainya. Apa jawabnya? Saya hanya ingin menunjukkan apa yang diajarkan oleh orang yang Anda cela itu. Inilah yang ditunjukkan kepada saya. Melayani Anda, dan sebagainya, berbuat baik, dan seterusnya. Dia terhentak, diam. Kemudian dia minta pada kawan kami ini untuk ditunjukkan, gitu kan, bagaimana untuk mengenal lebih jauh. Ditunjukkan buku tentang Nabi, kasih Quran, macam-macam, sebagainya. Apa yang terjadi? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, dibawa kemudian untuk berhaji, diajak makawani berhaji, ketemu Syekh Sudais dan sebagainya di sana, Imam Masjidil Haram, sampai jadi pendakwah sekarang. Kan jadi pendakwah. Ya, alhamdulillah. Yang bertahan dengan keburukan, terus celak lagi, didakwahi, nggak mau. Udah, terbakar dalam mobil tuh. Yang kemarin sudah pakai mobilnya anti peluru, pengawalnya di dalam, nggak tembus apapun, kebakaran di dalam sampai nggak bisa diselamatkan, habis semuanya. Selesai. Nah itu ada porsinya sendiri. Jadi kalau ada unsur pemaafan, mau bertobat dimaafkan. Kalau tindakannya melanggar hukum, mengganggu ketentraman, skemanya ya hukum pidana dan sebagainya, dia ada semua. Jadi proporsional ya, jangan bertindak yang gegabah dan sebagainya. Nah sekarang apa tanda-tanda kenikmatan iman itu? Inilah materi kita di pertemuan selanjutnya. Karena udah jam 7 lewat ini. Udah alhamdulillah udah 2 jam kita kurang lebih mengaji. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan. Jadi kesimpulan hari ini adalah, kita diminta oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menghadirkan motivasi ke dalam jiwa kita dan motivasi terbaik dari Nabi SAW. Kalau ingin mudah kita beribadah, mudah sholat, mudah berzakat, mudah puasa, nikmat semua itu dijalani, pun demikian mudah bagi kita berinteraksi sosial, menerapkan contoh-contoh Nabi dalam kehidupan bermasyarakat, maka motivasi terbaiknya jadikan cinta kita kepada Nabi yang paling utama. Jadikan Nabi cinta pertama kita. Cinta yang paling awal kita, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, anak-anak dan sebagainya. Cinta pada Rasulullah, kenapa? Karena beliau yang sangat peduli kepada kita lebih daripada apapun. Beliau yang mengarahkan kita terbebas dari ancaman Allah, terbebas dari kesesatan, mengarahkan kepada kebaikan. Bahkan beliau yang menunjukkan orang tua kita dan menyayangi sebagaimana menyayangi kita dan sebagainya. Nah, karena itulah kita tempatkan beliau di urutan yang paling pertama. Silakan ekspresikan cinta kepada Nabi secara proporsional. Bisa dengan syariat, bisa dengan bersolawat, atau bisa dengan yang ditunjukkan oleh orang-orang sahabat-sahabat di masa Nabi yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Tapi puncak semua cinta itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita menghadirkan cinta kepada Nabi, tapi cinta itu tidak dibuktikan lewat puncak tertingginya sebagai batasan kesuksesan dalam mencintai Nabi SAW. Semoga dengan materi ini semakin hadir kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menghadirkan kita pada kemuliaan-kemuliaan. Saya juga ingin menunjukkan sebelum saya tutup teman-teman, banyak karya-karya ulama yang dibuat untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi. Seperti ada Hadratus Syekh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Ya, 31 Januari 1926 dan kemarin telah muktamar. Itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Suriah itu, Masya Allah, itu orang soleh, itu orang baik. Ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar itu, Masya Allah, orang baik, orang soleh, ketua umum MUI. Dan beliau, Masya Allah, gitu ya, begitu terpilih Rais Suriah, melepaskan jabatan di MUI. Dan jarang-jarang itu ada yang seperti itu. Ya, kita doakan semoga beliau sehat, baik, ya, dan juga dibimbing, dilancarkan, dan juga menata keharmonisan dalam konteks berkehidupan berbangsa, bernegara. Supaya kompak, ormas-ormas tertentu harus kompak. baik ya, kalau rukun baik semua, insya Allah umat Islamnya bersatu. Silakan, ada yang di Muhammadiyah, alhamdulillah, ada yang di NU, di Persis, Al-Irsyad dan sebagainya, tapi semua bersatu dalam kebaikan. Saya mau tunjukkan kitabnya Syekh Hasyim itu, ada kitab yang keempatnya yang saya masih hafal itu, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Dia kan nulis 19 kitabnya, ya, kitab keempat itu ada An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kan? Cahaya yang sangat terang dalam membimbing kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nurul Mubin kitab yang keempatnya. Oh benar, kitab keempat. Satu ada Bul Alim wal Muta'allim, yang kedua Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ketiga At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Ikhwan, ya, dilarang. Ini kalau ngaji benar nih kitab-kitab ini, Masya Allah ini. Ya, yang pertama itu ada Bul Alim wal Muta'allim, sebelum belajar begini dulu adabnya dan sebagainya, pengajar dan yang mengajar. Ini mengambil referensi juga dari Al-Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan. Ya, fi adab hamalatil Quran. Yang kedua itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah. Ya, yang ketiga At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Ikhwan. Ya, kitab yang menerangkan supaya jangan putus hubungan, ya, jangan saling apa namanya terpecah belah dan sebagainya. Persaudaraan, ya, sampai memutus persaudaraan. Yang keempat ini An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ya, kitab bimbingan cahaya dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus sekali kitabnya. Saya sudah baca itu. Ya, terus ditunjukkan kepada kita, baik dari hadis-hadis, sampai bagaimana sahabat mencintai Nabi, sampai kehidupannya menyertai Nabi, sampai ada juga yang saya baca di referensi lain. Ya, ini yang kitab ini. Ya. Sampai ada yang saya baca di referensi lain, teman-teman sekalian, tentang bagaimana sahabat-sahabat itu menjadikan anak-anak mereka untuk berkhidmat kepada Nabi, saking cintanya kepada Nabi. Ya, itu dari seperti Abbas, paman Nabi itu, kan beda usia 3 tahun dengan Rasulullah. Abbas itu punya anak, anak pertamanya kan Fudail. Nanti yang bungsunya Abdullah. Fudail ini itu langsung oleh ibu bapaknya itu dikhususkan untuk melayani Nabi. Jadi sampai ketika Nabi akan meninggal pun itu yang mengantarkan air wudhunya dan memangku Nabi SAW dari rumah Sayyidah Maimunah ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Fudail dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, ditopang. Jadi begitu dibopong, dipangku begini, sahabat melihat dan mulai ramai sahabat, kenapa Nabi ini begini begitu dan sebagainya. Ada di rumah Sayyidah Aisyah, dipelukan Sayyidah Aisyah sebelumnya berwudhu dulu, yang bawakan airnya itu Fudail. Ya, jadi ada Anas bin Malik berkhidmat, ada sampai di akhir, itu karena cintanya kepada Nabi. Ya, kita secara fisikal sudah tidak mampu melakukan itu, tapi setidaknya kita bisa menjaga syariatnya. Jaga sunnahnya dengan baik, ya, sunnah-sunnahnya kita kerjakan, makanya ada kan pembalik kepada Quran, kepada sunnah, karena cinta kepada Rasulullah. Tapi dibuktikan lewat pergaulan yang baik juga. Ya, kalau mencela itu melanggar sunnah Nabi. Saling berpecah belah melanggar sunnah Nabi dan sebagainya. Jadi kita jaga secara proporsional. Semoga Allah menyayangi kita, mencintai kita, merahmati kita semua. Berjumpa esok hari dan sekarang tanggal 25 ya, ada 6 hari lagi. Terakhir untuk angkatan pertama ini. Jadi kalau sudah selesai, awal bulan depan sudah berbeda format ta'limnya. Ya nggak seperti saat ini, jadi nanti materi juga saya akan coba selesaikan. Setelah itu nanti insya Allah kita akan masuk kepada bab-bab yang khusus. Kitab-kitab ini sudah saya siapkan, teman-teman. Jadi ada beberapa yang saya juga sudah kumpulkan lagi. Ini yang kurikulum Madinah. Saya sempat ikut di daurah waktu itu tahun 2002. Syekh Faiz yang mengajarkan. Ya, di tafsir. Syekh Faiz ngajar tafsir. Ya, sekaligus juga ini nanti akidah juga sama. Ada guru-gurunya tersendiri. Ya, kemudian yang kurikulum di Oman ini. Ini kurikulum Oman nih, 2 jilid. Nanti kita akan tunjukkan juga. Ya. Kurikulum Mesir kita punya juga. Jadi nanti maksud saya untuk pengayaan, perluasan. Ini kurikulum Al-Azhar nih. Kairo. Ya, jadi yang Madinah kita ada, Oman ada, Al-Azhar ada. Yang Ummul Qura nanti kita hadirkan. Termasuk karya-karya di ulama lokal kita. Karya di ulama lokal. Yang Yaman juga ada. Insya Allah nanti kita hadirkan. Ini yang ulama lokal nih. Adrun Nafis. Ya, dari Syekh Nafis ini. Cukup bagus ini. Kitabnya ini ya. Ini cukup bagus. Ini karya ulama lokal ini. Ya, cukup bagus. Ini masih kitab kuning. Kitab kuning itu yang dituliskan di kertas yang warna kuning. Ya, jangan salah memahami. Ini bukan kitab pedoman syariat seperti Quran. Bukan, itu orang nggak tahu namanya. Kitab kuning itu tuntunan-tuntunan syariat, penjelasan-penjelasan karya-karya ulama yang dituliskan di kertas berwarna kuning. Karena dulu yang putih itu masih belum banyak. Sekarang yang kuning sudah jadi kitab putih. Tuh, udah putih-putih tuh isinya. Nah, jadi ini bukan kitab suci. Kitab kuning itu bukan kitab suci. Bukan kitab suci, bukan kitab pedoman untuk macam-macam, bukan. Ini kumpulan pengetahuan. Di kitab kuning juga ada bahasa Arab, ya. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang macam-macam, bahkan yang Yahudi, yang macam-macam, yang belajar bahasa Arab dulu enggak jadi kitab kuning. Ya, saya punya kitab-kitab Qawaidul Lughah Arabiyyah itu kitab kuning. Balaghahnya itu kitab kuning karena pada kitabnya pada kuning-kuning gitu ya. Nah, jadi Ini yang juga disampaikan, ilmu Qur'annya sudah kita lengkapi juga. Nanti ada Al-Burhan insyaAllah. Mabahis fi ulumil Qur'an juga ada. Ini Manahilul Irfan, sudah ada juga fi ulumil Qur'an. Ya, Syekh Zarkani, saya sudah ngaji juga ini dulu. Yang di Indonesia yang mengajarkan Dr. Rusti Hasbi dari orang Aceh itu. Ya. Itu juga masyaAllah itu penguasaan ulumil Qur'annya luar biasa. InsyaAllah yang pasti apa yang sudah kita mensupport kepada pengajaran, kita siapkan perangkatnya. Dan tolong nanti buku-buku itu, nanti saya akan update ya. Informasi terbarunya nanti akan diupgrade bukunya begitu naik. Antum nggak usah nyari-nyari dulu, begitu pelajari kita scan. Nanti begitu di scan, antum tinggal download gratis itu, tinggal dilihat supaya tersambung belajar. Ntar kalau udah lancar, silakan beli kitabnya. Ya, jadi jangan beli kitabnya sekarang misalnya begini. Ikuti dulu aja, ikuti dulu supaya nanti nggak lompat-lompat kemana-mana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buku-buku nanti kita akan sesuaikan. Saya coba rangkumkan, mudah-mudahan bisa dipercepat untuk bisa diperoleh oleh anda semuanya. Terima kasih, semoga berkah, bermanfaat untuk semua. Mohon maaf kalau banyak kekurangan yang didapatkan sampai saat ini. Kalau menemukan kesalahan, baik penyebutan nama, nomor ayat, dan sebagainya, sepanjang tidak merubah esensi, nah tinggalkan yang salahnya, sesuaikan dengan yang benarnya. Ya? Kalau ada yang salah di esensinya, atau penyampaiannya, isi materinya, tolong diingatkan supaya saya koreksi, dan bisa memberikan yang benar sesuai dengan petunjuk yang Allah telah tetapkan kepada kita semuanya lewat Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أتباعي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا الله من محبيه صلى الله عليه وسلم وغرس هذه المحبة في قلوبنا يا أرحم الراحمين ونور قلوبنا بنورك يا رب العالمين نور الإيمان نور التقوى نور المحبة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا pada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dalam ketaatan kepada guru kita semua dan juga mengampuni segala dosa dan kesalahannya pada Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA beserta keluarga. Jangan lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang disampaikan menjadi ilmu bermanfaat dan kita dimudahkan untuk memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kembali mengingatkan masih ada waktu 6 hari lagi untuk tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute sampai dengan akhir Desember ini untuk angkatan pertama. Silakan teman-teman yang ingin mendaftar masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store, silakan cari Waha Corner. Di halaman aplikasi Waha Corner, silakan pilih paket buku spesial Mira Institute, lalu isi form yang ada, pastikan email dan juga nomor telepon yang ada WhatsApp-nya adalah data teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa dengan mudah memberikan informasi lanjutan, baik berupa username dan juga password, dan informasi-informasi lainnya kepada teman-teman sekalian. Setelah teman-teman terdaftar, dan sudah mendapatkan username dan juga password, silakan masuk kembali ke website yang sama di mira.quantumakhir.com untuk melengkapi data-data teman-teman sekalian. Agar teman-teman datanya bisa terbaca oleh sistem kami, dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang sudah terdaftar, juga sudah memiliki perangkat, ini juga disarankan untuk melengkapi data dirinya di website yang sama. Silakan login dengan cara gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812, sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812, sekian. Sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Bagi yang baru tergabung, silakan ikuti materinya dari awal, dari Mukodimah. Secara bertahap, episode pertama, kedua, dan seterusnya. Jangan lupa untuk mengikuti ujian yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute agar teman-teman bisa masuk ke bab selanjutnya dan mendapatkan kesempatan undangan untuk ikut via Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Pastikan pemahamannya maksimal, mendapatkan nilai 100 di ujiannya. Bagi yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resmi Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. silahkan cari sesuai dengan yang ada di layar teman-teman sekalian untuk grupnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dan teman-teman yang belum mendapatkan username dan juga password, jika sudah mendaftar bisa menghubungi admin di nomor yang ada di layar teman-teman sekalian. Baik, bagi teman-teman yang masih tergabung, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel Mira Institute, bagi yang ingin mengambil manfaat dari materi-materi yang sudah disampaikan. Dan secara umum teman-teman bisa mensubscribe YouTube channel Adi Hidayat Official untuk mengetahui kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.